Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan untuk ngaji bersama, untuk belajar bersama, dengan harapan semakin baik ibadah kita, semakin kokoh keimanan dan keyakinan kita, serta semakin bagus muamalah atau hubungan kita dengan sesama. Di kesempatan malam hari ini, ahibati fillah azzakumullah, kita akan berbicara sedikit terkait dengan bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan nanti. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis yang barangkali sering kita dengar, khususnya menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu, "Ataakum Ramadan syahrun mubarakun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi." Nah, bulan yang diberkahi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi, maknanya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ketika Allah mengatakan sesuatu itu diberkahi, menunjukkan pada sesuatu itu ada kebaikan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena yang namanya barokah itu dikatakan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam beberapa kitab beliau, yang namanya barokah itu al-khairul katsiru tsabit, kebaikan yang banyak dan tsabit, menetap, senantiasa ada, langgeng mungkin bahasa kita. Baik, banyak dan langgeng. Nah, barokah itu ketika dikatakan barokah, dia itu tadi ada kebaikan. Kita tahu yang namanya kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah ya Allah kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya yang namanya berkah itu adalah kebaikan, sementara kebaikan itu di bawah kekuasaan Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh enggak kita minta itu kepada selain Allah? Yang punya Allah ini enggak boleh. Ketika sesuatu itu hanya milik Allah, hanya Allah yang bisa memberikannya, maka tidak boleh mengharapkan dan meminta kepada selain Allah. Makanya kalau ada orang kok mengharapkan barokah dari selain Allah, itu ya sudah salah dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi kalau seandainya itu benda yang tidak dipastikan memiliki barokah, misal kadang orang itu kan punya senjata dianggap keramat, punya keris lah, tombak atau apa wujudnya, batu yang ake atau yang semisalnya. Nah, dianggap itu entah bisa menyembuhkan, misal di rendam air nanti airnya diminum, oh bisa menyembuhkan. Atau ini dipajang di toko nanti laris dagangannya. Atau disimpan baik, nanti kamu akan menjadi seorang yang disegani dan karismatik sehingga kamu nanti akan cepat naik pangkat, misal macam-macam. Nah, ini meyakini sebuah benda memiliki kebaikan, bahkan meyakini kebaikan yang ada di situ bisa sampai kepada dia. Meyakini ada kebaikan di situ dan meyakini juga kebaikan itu bisa mengenai dirinya atau bisa dia dapatkan kebaikan itu. Pertama, dari sisi menganggap dan meyakini sesuatu itu memiliki kebaikan, dalam hal ini berkah, itu saja sudah salah. Kenapa salahnya? Karena kebaikan itu murni milik Allah dan kita hanya bisa minta kepada Allah, dan sesuatu itu diberkahi atau tidak memiliki kebaikan yang berbeda dengan yang lainnya atau tidak, itu kita tahu hanya dari Allah. Kita tahu kalau Ramadan itu diberkahi dari mana? Dari Nabi. Karena tadi Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi kita tahu Ramadan itu diberkahi dari Nabi. Demikian pula ya, ketika kita tahu bahwasanya sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang paling bagus untuk sholat malam. Makanya sholat sunnah yang paling bagus adalah sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Nah, ketika ya yang seperti itu kita meyakininya karena kita tahu dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meyakini sesuatu, entah waktu, entah tempat itu diberkahi atau tidak, taunya dari Allah atau Rasulnya. Kita tahu ada sebuah tempat yang kebaikannya itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Maknanya tempat itu diberkahi. Kebaikannya berbeda, melebihi kebaikan di tempat yang lain. Contohnya apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram, ya, itu tempat yang diberkahi. Buktinya apa? Nabi mengatakan bahwasannya, ya, kalau Masjid Nabawi termasuk enggak? Sama. Kita tahunya dari mana? Dari Nabi. Yang Nabi tentu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Muhammad, itu mengeluarkan sesuatu dari lisannya, dari hawa nafsunya, enggak. Yang keluar dari lisannya itu bukan dari hawa nafsunya, tapi keluar dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla fi baiti hadza, ya, atau man shalla fi masjid hadza kana ka alfi salatin mimma siwahu, siapa yang sholat di masjidku ini seperti sholat 1000 kali di masjid yang lain. Berarti kebaikan di Masjid Nabawi jauh dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Berarti Masjid Nabawi diberkahi. Dari mana kita tahu? Dari Nabi. Kebaikannya berbeda dengan kebaikan yang ada di tempat-tempat yang lain. Semua masjid baik, tetapi kebaikan Masjid Nabawi melebihi masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram lebih lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis selanjutnya, illa Masjidil Haram, fa inna salata fi ta'dilu 100,000 mimma siwahu, atau kama qala li salatu. Karena salat di situ setara dengan 100,000 kali salat di masjid yang lain. Kita tahu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sebuah tempat diberkahi dari Nabi. Kita tahu sebuah waktu diberkahi dari Nabi. Demikian pula kalau ada benda atau apa sesuatu yang lain, kalau memang itu diberkahi, kita tidak boleh mengatakan tempat ini diberkahi, waktu ini diberkahi, benda ini diberkahi. Kita tidak boleh mengatakan dan meyakini seperti itu kecuali mengetahui dari wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika meyakini, oh ini tempat keramat ini, kalau minta di situ lebih mustajab dibandingkan dengan minta di tempat lain. Dari mana kita tahu tempat itu diberkahi? Kalau tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh meyakini sebuah tempat itu diberkahi atau tidak. Nah, barakallahu fiik. Termasuk benda-benda yang lain. Nah, kembali kepada pembahasan kita, barakallahu fiikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya bulan Ramadan bulan diberkahi, maknanya di bulan itu ada kebaikan yang banyak, yang kebaikannya itu sabit langgeng. Maksudnya langgeng sabit, itu nanti akan terus bisa didapatkan dan dinikmati, dirasakan buahnya oleh seorang mukmin meskipun dia sudah meninggal. Ketika dia melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Maka ini kan melebihi dibandingkan dengan bulan yang lain. Itulah sisi keberkahannya. Bahwasanya pahala ibadah di bulan Ramadan melebihi ibadah di bulan-bulan yang lain. Karena Nabi mengatakan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Sehingga kebaikannya melebihi waktu-waktu yang lain. Apalagi malam qadar, Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu, ya, salat atau ibadah di malam itu, nah, seperti ibadah selama 1000 bulan itu pinten tahun Pak? 80 sekian tahun, 83 lebih ya. Nah, yuswane kula panjenengan sami mawon belum tentu, ya kan? Dugi 83 tahun belum tentu. Ini ibadah sewengi tok setara dengan ibadah 83 tahun. Diberkahi napa mboten? Diberkahi. Wong ibadah sewengi kaya ngibadah 83 tahun. Yuswane kula panjenengan sami, misale 83 tahun, misale niku mawon orang nggo ibadah tok. Nggo turune bae wis akeh dhewe. Nggih. Sarene mawon pinten-pinten. Sepertelu ndian, ya kan? Misale 8 jam misal, ya kan? 6 jam bengi engko rinane ya 2 jam. Napa maning nggo dolanan wis macam-macam lah ngibadahe. Wong ibadah nek diitung-itung salate mawon sedinten pinten coba? Wonten sejam mboten? Ha. Mboten-mboten sejam ping 5 tok kuwi, mboten-mboten sejam. Nah, lah niki ngibadah sewengi kados ngibadah 83 tahun. Nek malam qadar ya, kok molor bae maneman, Mbok? Malam qadar kok turu bae sare mawon. Ya maneman. Nah, barakallahu fiik. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Baik. Nah, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan itu? Nah, ini yang problem. Baik, iya betul bulan Ramadan diberkahi. Apakah semua orang yang bertemu bulan Ramadan dapat berkahnya? Lah, nyatanya nyong dodolan tambah laris. Nah, untungnya tambah akeh. Sing biasanya orang dodolan-dodolan belaris. Apa maning sing biasanya dodolan mesti dikenal. Iya kan? Berarti kan berkah kowe. Ya, banyak belum tentu berkah. Banyak belum tentu berkah. Banyak orang yang mengira, menduga kalau dapat banyak berarti berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah ini. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah. Kullu yastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan wahai Nabi kepada mereka, tidak sama antara yang jelek dengan yang baik, enggak sama, beda. Enggak sama. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun membuat takjub dirimu sesuatu yang banyak padahal jelek. Yeah. Banyak orang sing ndur, omahe gede. Yeah. Kendaraane di mana apa? Mewah-mewah. Yeah. Bahkan rumahnya aja di mana-mana ada, di sana ada villa, di setiap gunung dia ana villane. Bukan ya kan. Nang gunung dia ana villa, ning pantai ya punya hotel ya kan. Saking sugihe. Usaha apa berhasil? Dianggap berkah, berarti berkah ya. Usaha apa baik, berhasil. Belum tentu. Seringkali orang itu tertipu dengan banyak padahal sesuatu yang jelek. Barakallahu fikum. Yang namanya berkah niku Pak. Niku wau berkah itu sing gadah sinten? Yang punya siapa? Allah. Kita hanya boleh dan memohon hanya dari Allah. Kalau kita meminta dan memohon kepada selain Allah, maka bisa terjatuh dalam mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Nah, kemudian, kalau kita sudah paham ini, untuk bisa mendapatkan keberkahan itu dari Allah, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita, kira-kira kalau orang itu maksiat, ya, durhaka kepada Allah, dikasih berkah apa enggak? Dikasih rezeki iya, tapi belum tentu berkah. Memang semua makhluk sudah Allah tanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. tidak ada satu makhluk melata pun, tidak ada satu makhluk yang berjalan di atas bumi ini, tidak ada satu pun kecuali menjadi tanggungan Allah rizkinya. Allah yang menanggung semuanya. Makanya orang-orang kafir, mereka pun tetap dapat rizki. Karena Allah memberikan rizki itu, belum tentu menyayangi. Karena memang sudah Allah tetapkan. Nek sing diparingi rezeki, sing taat tok. Kinten-kinten wonten sing kafir, mboten. Enggak ada orang kafir. Wong sing diparingi rezeki sing taat tok. Sing kafir terus keleleran, orang duwe apa-apa, ya moh wega. Justru sebagai ujian. Naam barakallahu fikum. Nah. Ahibati fillah azzakumullah. Ketika apa berkah itu di tangan Allah, milik Allah, maka tidak mungkin Allah memberikan kecuali kepada orang yang taat. Kecuali orang yang taat. Berbeda kalau rizki. Rizki semua Allah kasih. Tapi berkah hanya orang yang taat saja. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman, mereka taat, iman dan taat, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya akan kami buka keberkahan-keberkahan. Allah sebutkan bukan hanya satu keberkahan, tapi barokatin, keberkahan-keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Diparing ke sinten, Mbak? Tiang engkang iman dan takwa. Iman dan takwa yang akan dikasih keberkahan. Jangankan ya. Yang itu murni sesuatu yang haram. Jadi tidak bakal Allah itu ngasih keberkahan pada sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangankan yang murni haram. Yang aslinya halal. Aslinya halal nih. Tapi karena di dalamnya ada kemaksiatan. Bisa jadi keberkahannya dicabut. Atau dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Halal jane. Tapi wonten maksiate, bisa jadi keberkahannya dikurangi atau bahkan dicabut. Contohnya nopo? Dagang, jual beli, halal nopo haram? Halal mbok? Enggih, halal. Wong Allah mengendika, ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Harramal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya menghalalkan jual beli perdagangan dan mengharamkan riba. Berarti jual beli perdagangan aslinya halal ya. Halal. Tetapi ketika di dalam jual beli itu ada kemaksiatannya, bisa jadi Allah mencabut keberkahannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Al-bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, selama mereka belum berpisah masih bersama di majelis itu, maka mereka masih memiliki hak khiyar, hak memilih untuk tetap lanjut atau tidak jadi. Selama belum berpisah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayihima. Kalau dua orang ini, dua-duanya jujur, dua-duanya dia apa terang-terangan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada kejelekan pada barangnya, dijelaskan. kalau seandainya ada kejelekan di barangnya, dia jelaskan terang-terangan. Dan dia jujur. Enggak kemudian nutup-nutupi atau enggak kemudian berdusta. Saya modalnya aja sekian, padahal tidak. Ini jenis, ini model yang paling bagus ini. Padahal enggak, masih ada yang lebih bagus. Padahal KW misalkan. Dan seterusnya. Ya. Dia tidak seperti itu, tetapi jujur dan terbuka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burikalahuma fi bai'ihima." Maka Allah akan memberikan keberkahan pada keduanya pada jual beli tersebut. Tetapi ya ini, ketika ada kemaksiatan, Nabi mengatakan, "Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Tapi ketika keduanya itu dia menyembunyikan, tidak terang-terangan menyembunyikan kekurangan barang dagangan, atau bahkan berdusta, berbohong, apalagi sampai sumpah-sumpah, tapi ternyata bohong, ngelumbu, sumpah ke semene beurain tuh, padahal wis untung, enggak tak sumpah-sumpah, ya kan? Ben percaya sih. Nah, maka ketika dia itu dusta, enggak terang-terangan, Nabi ngendika, "Muhiqat barakatu bai'ihima." Allah cabut keberkahan jual beli mereka berdua. Jual beli halal apa haram? Halal. Tapi berkahe angsal mboten niku wau. Enggak dapat ketika enggak jujur. Ketika menyembunyikan aib, tidak dapat berkah. Untung sih mungkin untung. Ya, untung mungkin untung. Nah, barakallahu fikum. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Al-halifu ya, manfaqatun lisil'ati ya, mamhaqatun lil barakah." Atau kama qala li sallallahu alaihi wasallam. Sumpah tadi, sumpah yang dusta ketika jual beli, memang melariskan dagangan, iya, bikin laris. Menyampaikan sumpah ini jenis yang paling bagus ini, model yang paling bagus ini asli. Mungkin orang yang gak tahu, beli laris tadi ini. Tetapi, kata Nabi SAW, sumpah yang seperti itu mencabut keberkahan. Asline halal, boleh jual beli, tetapi ketika di situ ada kemaksiatan, Allah cabut keberkahannya, tidak ada berkahnya. Nah, kembali kepada poin pembicaraan kita di bulan Ramadan. Maka tidak mungkin seseorang itu mendapatkan berkah di bulan Ramadan kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia tidak mau taat kepada Allah, kalau dia tidak iman, tidak takwa, tidak mungkin dapat berkah. Ya, tidak iman, tidak takwa. Maka orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, meskipun dagangannya laris nang bulan Ramadan, orang berkah. Untungnya akeh sih akeh, tapi orang berkah. Meskipun banyak, ketika tidak berkah, itu hilang mboten kaos. Wonten mawon, buh tiba-tiba keluargane mriyang entong akeh misalkan. Tiba-tiba ada musibah apa, habis banyak. Atau dipakai tapi dening semene wis entong ya, kayak orang kerasa. Ya, sesuatu yang enggak ada nilainya. Yang untuk hura-hura, bahkan untuk kemaksiatan, biasanya niku biasane. Harta yang tidak berkah karena tidak ada kebaikannya, namanya berkah kan kebaikan itu. Wow. Ketika tidak ada kebaikannya, maka dia pun akan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik juga. Ketika itu banyak, ya nanti buat mabuk lah, buat hura-hura, ya, buat maksiat di sana, di sini. Apalagi kalau orang yang dia waktunya banyak, ya, tenaganya kuat, masih nom, ya. Duitnya kata, ya wis, maksiat tok di sini. Ngode ora cuman tunjuk-tunjuk asli akeh, ya kan? Akhirnya kan waktunya longgar kata. Enggak punya iman ya sudah. Waktunya, hartanya habis untuk kemaksiatan. Enggak ada berkah sama sekali. Waktu, umurnya, usianya habis, enggak ada kebaikan yang dia dapatkan. Nah, kembali ke tadi, ya. Maka orang yang di bulan Ramadan dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak akan mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Maka syarat pertama untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan adalah iman dan takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Taat. Nah, harus taat. Kemudian yang kedua, di antara yang menjadikan sesuatu itu berkah adalah ilmu. Adalah ilmu. Ilmu menjadikan kebaikan itu semakin banyak, semakin berlipat ganda. Semakin baik ilmu seseorang, maka kebaikan yang dia dapatkan akan semakin banyak. Semakin baik ilmu seseorang, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Semakin sedikit ilmu seseorang, maka akan semakin sedikit kebaikan yang dia dapatkan. Kalau tidak punya ilmu, tidak dapat kebaikan. Pernah dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau ketika menjadi khalifah pernah menulis beberapa nasihat, beliau tulis dikirim ke penduduk Madinah ketika itu. Di antara kalimat yang tertulis di dalam surat tersebut, beliau mengatakan, "Man ta'abbada bighairi ilmin kana mimma yufsidu akthar mimma yuslih." Siapa yang dia beribadah tanpa ilmu. Ngibadah tapi mboten ngangge ilmu. Asal melu-melu tok. Ngibadah tanpa ilmu. Karena mimma yufsid. Maka yang kerusakan yang ditimbulkan. Keburukan yang didapatkan. Bisa jadi lebih banyak. Dibandingkan dengan kebaikan yang dia peroleh. Ngibadah tapi justru kejelekan yang dia dapatkan. Contohnya nopo. Contohnya orang ibadah sing asal-asalan, sekarpe dewek. Ora peduli bimbingan Nabi kayak apa, sing penting lah. Sing penting mbok ngibadah, kayak apa baik kan ngibadah jenenge. Ibadah itu tidak kemudian tata caranya terserah kita, boten. Allah memerintahkan kita beribadah, menugaskan kita untuk ibadah, tapi juga mengajarkan bagaimana tata cara beribadah. Tidak kemudian mono terserah lah, ibadah Arab kayak apa, boten. Tidak kayak gitu. Naam barakallahu fikum. Makanya, ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang melakukan amalan, ngendikane Nabi nih. Siapapun yang melakukan amalan ibadah. Amalan ingkang dianggap ibadah. Siapapun yang melakukan amalan yang dianggap ibadah, "Laisa alaihi amruna," yang tidak ada contohnya dari kami, "fahuwa raddun." Maka amalan tersebut tertolak. Sing ngendika sinten iki? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam boten kula. Nggih. Kula sih cuman menyampaikan tok niki. Nah, eman-eman boten nek pun kadung ngamal tapi boten ditampi. sudah capek-capek, ya, atau bahkan menghabiskan tenaga, waktu, bahkan juga harta yang tidak sedikit, tapi kok tidak diterima, eman-eman buatan, ya eman-eman lah, ya, kebangetan yang merasa orang eman-eman. Ya, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan amalannya yang seperti itu ditolak? Karena gak ada ilmu. Karena melakukan ibadah itu tidak didasari ilmu. Harusnya dia melakukan ibadah apapun adalah dengan cara mencontoh, ya, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kuwi ora sah angel-angel, ya, mboten usah neko-neko, ya. Dari nyontoh damel piyambak kalih nyontoh gambilan pundi. Ini gambilan nyontoh lah, damel napa mawon, biasanya gambil nyontoh. Sama, ibadah juga digawe gampang jane pun. Allah itu mempermudah kita untuk beribadah. Makanya Nabi mengatakan inna dina yusrun, sungguh agama ini mudah. Soalnya gurno nyontoh tok, meli tok wis. Gampil. Ya, mboten sah neka-neko. Nah, justru sing neka-neko wis angel, ya, ribet. Malah ternyata ora ditambah mbok emane-mane pol. Kan? Barakallahu fikum. Gara-gara mboten ngangge ilmu. Tapi kalau dengan ilmu, meskipun sedikit, tapi hasilnya bisa jadi banyak. Makanya diriwayatkan dari sahabat senior Abdullah bin Mas'ud, beliau ngendika, al-iktisadu fi sunnah khairun min al-istihad fil bid'ah. Sederhana, ndak neka-neko, biasa-biasa mawon, tapi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi, maka itu lebih baik dibandingkan dengan, ya, sudah susah-susah, ya, sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Nah, barakallahu fikum. Eman-eman. Karena ilmu. Contohnya, semakin seseorang itu punya ilmu, akan semakin berkah. Kenapa? Kadangkala kita itu menghadapi kondisi sama-sama baik. Ya, lorunen apik ya. Tapi kalau ngerjakan ini gak mungkin tak kerjakan. Harus milih salah satu, dua-duanya baik. Kalau gak punya ilmu, bisa jadi sing dipilih, sing kebaikannya lebih sedikit. Baik sih baik, cuman kebaikannya lebih sedikit. Jenengan misalnya kan milih, ya, wonten minuman teng botol kali, ya kan? Mboten ngertos, mboten paham, dua-duanya pokoknya mboten paham. Milih baik, setelah milih jenengan. Si jine regane misalnya 100.000, mboh minuman apa nih, bu, ya kan? Ya. Satu netok regane 2.500 misalnya 2.500, tapi sing 2.500 niku wau tampilane dan main temen iki tampilane, ya, sing ditingali casinge bungkuse lha wong boten gak ada ilmu sih, boten ngertos isine napa, sing didelengi casinge tok wadahe main. Saya ya wakilah sing apik kayane. Tapi kalau orang ngerti ilmu, ini isinya ini mahal ini. Meskipun wadahnya cuman kayak gini tok, botol biasa tok, tapi mahal ini. Madu asli dari Yaman misal. Sebotol bendian pirang atus sewu. Si jine, misalkan taruhlah sama-sama madu nih, tapi madu encer, madu sintetis, ya, madu bikinan orang, bukan madu asli. Wadai main tapi sae. Nek sing mboten ngertos, ya milih sing wadai sae, Mbok. Ala padha bae madune iki. Tapi nek sing ngertos, dia akan ini mahal ini. Ndak bisa dibandingkan ini. Kenapa? Karena tahu ilmunya, nggih. Sama. Amalan pun demikian. Kalau ada dua amalan yang sama-sama baik, ketika harus dilakukan salah satu, dia punya ilmu untuk memilih, oh dari dua ini yang pahalanya lebih besar yang mana ya? Oh yang ini. Dia akan salurkan, akan lakukan yang lebih besar itu. Na'am barakallahu fikum. Contohnya lah contoh, sekedar contoh barangkali. Terkait dengan mendengarkan azan, kemudian menjawab azan. Amalan saya nopo mboten? Sae, nggih, sae. Nah, amal soleh, mendengarkan azan kemudian menjawab azan. Apalagi ditambah nanti doa setelah azan. Baik. Kalih mendengarkan khutbah, sae nopo mboten? Sae. Nah, tapi tesih kathah tiyang ingkang bingung. Ketika datang Jumatan ini, datangnya terlambat. Azan, pas azan ini. Nunggu disit lah, ben azannya rampung. Ya, ngerungok ke azan, jawab azan, sae. Tapi akhirnya mengorbankan khutbah. Ada khutbah yang terkorbankan, karena dia sholat ketika khutbah. Lebih baik harusnya dia tetap sholat, lebih baik dia sholat sunnah tahiyatul masjid ketika azan dibandingkan dengan dia sholat tahiyatul masjid ketika khutbah. Karena hukum khutbah wajib mendengarkan aslinya. Sementara mendengarkan azan sunnah. Masa memilih yang sunnah daripada yang wajib? Nah, ini. Kenapa melakukan sunnah? Karena dereng ngertos ilmune. Jane saya sedoyo mirengke mendengarkan azan nggih sae, mirengke khutbah nggih sae. Tapi karena bingung sing pundi, akhir ya wis lah melu-melu wong bae, kae nunggu ya aku melu nunggulah. Melu-melu to. Ngaten iki. Sayyid barakallahu fikum. Niki ilmu sama. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka amalan-amalan di bulan Ramadan akan lebih banyak pahala yang dia dapatkan. Karena dia bisa menimbang, oh saya di waktu ini harusnya ini, di waktu ini harusnya ini, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Semakin dia berilmu, maka semakin akan mendapatkan kebaikan yang semakin banyak. Berarti semakin berkah. Amalannya semakin berkah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ya, masih ada 5 menit ini katanya. Yang terakhir barangkali, ya ringkas saja. Intinya, makanya sak derenge melakukan amal apapun, monggo ngaji rumiyin. Nek sing dereng ngertos, lah aku durung ngerti iki kok, ora disit lah. Sampai kita tahu ada dalil, ada bimbingan dari Rasul. Selama belum tahu, mungkin mau nian lah, nanti dulu lah. Jelas, ya. Tidak ribet, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, supaya ibadah kita dan amalan kita di bulan Ramadan itu berkah. Banyak bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau tadi kan kedah berilmu, harus berilmu. Sekarang yang ketiga, berteman, banyak bergaul, sering bersama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu tapi gak diamalkan, ya percuma. Kalau ada orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka kita hendaklah bergaul dengan dia. Khususnya bulan Ramadan. Nah, yang ketika dia adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maknanya dia akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita tahu kan sudah banyak. Kita tahu juga bulan Ramadan, bulan yang berkah, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ketika Ramadan dia tidak akan membuang-buang waktunya. Nah, berbeda kalau kita justru malah banyak bergaul dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Akhirnya apa? Banyak urusan dunia atau bahkan banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita banyak bersama dengan mereka, banyak loh ya, kalau sesekali dan seperlunya, nah masalah karena ada keperluan, perlu jual beli dengan dia, perlu minta tolong dia untuk melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Perlu bergaul. Dengan siapapun bergaul, tetapi dengan ketentuan-ketentuannya tentunya. Nah, kalau ingin banyak bergaul dan bersahabat, apalagi di bulan Ramadan, hendaklah kita sering bergaul dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Gampangane nggih. Kalau dalam keadaan lagi longgar, ndak sibuk nang masjid atau siapa sih orang soleh sing seneng ngibadah okae. Kae biasane nang di onang masjid, datang ke masjid. Bersama dengan dia, oh lagi ngapa kayak maca Quran, akhirnya melu maca Quran. Lagi ngapa kayak sholat, melu sholat. Akhirnya terpancing. Wah, aku juga nganggur kok, kayak sholat masa aku meneng bae. Pengalaman tok. Kayak nganggur. Dipakai untuk baca Quran, masa saya cuma scrolling, nonton-nonton HP. Ya kan? Di bulan Ramadan ini. Nah, karena dengan bergaul bersama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, maka waktu tenaga khususnya bulan Ramadan akan semakin banyak menghasilkan amal, akan semakin banyak mendatangkan kebaikan. Sing biasane gak ngapa-ngapain, nganggur ya, sing biasane cuman scrolling atau buka-buka HP, ketika bersama dengan orang-orang yang seperti itu, akhirnya tertarik juga, melu-melu baca Quran, sholat, dan seterusnya. Karena temannya. Berbeda kalau gaulnya dengan teman-teman yang memang gak biasa melakukan seperti itu. Ya wislah ngobrol, ngalor ngidul. Ya. Melakukan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya. Akhirnya Ramadan habis. Kebaikan yang didapatkan cuma sedikit. Makanya sebagai penutup, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Bahkan nabinya ini. Apalagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca atau bahkan sudah kita hafal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajha. Jadikan dirimu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, menyeru Rabbnya, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah. Baik di pagi maupun di siang hari, di sore hari, di malam hari. Nah, yang mereka semuanya beribadah, yuriduna wajah, menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Allah mengingatkan ini. Kalau ini memerintahkan untuk bersama dengan mereka orang-orang yang gemar beribadah, kemudian Allah mengingatkan, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau memalingkan pandanganmu dari mereka, menginginkan kehidupan dunia, melihat yang lain, orang-orang, oh itu dapat Ramadan kayak dapat dagang ini, dagang itu. Dapat banyak itu. Iya mungkin. Kalau Ramadan pikirannya kita hanya untuk dagang. Ya eman-eman. Cukuplah yang penting cukup. Untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah cukup apalagi lebih. Waktu ada waktu yang lain untuk ibadah. Eman-eman. Tapi kalau serawungnya, gemarnya bergaul dengan orang-orang yang hanya memikirkan dunia. Habis Ramadan dengan ibadah yang masih biasa-biasa saja. Nah, barakallahu fikum. Bahkan barangkali bisa jadi karena Ramadan lebih sibuk dagangnya, ya, akhirnya solatnya ya sokan terlambat, bahkan jarang jamaah, ngaji ya malah jadi ora, karena sibuk urusan dagang nang ulan Ramadan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka gara-gara menginginkan kehidupan dunia. Kemudian Allah mengingatkan ini, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mentaati, janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan ya hatinya, ya ang dzikrina dari mengingat kami. Wattabaha wa huwa kana amruhu furta. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan sehingga tidak ingat Allah, lupa Allah atau jarang mengingat Allah, atau bahkan wattabaha hawa, bahkan dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya semuanya jadi tidak ada manfaatnya buat dirinya, lewat tanpa manfaat. Barakallahu fikum. Nah, ini barangkali ya tiga hal minimal ya, tiga hal penting yang kalau kita perhatikan insyaallah semakin banyak kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum, yaitu terkait dengan pertama apa? Ya, iman dan amal soleh, ya kan? Iman, kemudian ilmu dan juga bergaul dengan orang-orang yang banyak ibadah kepada Allah dan berusaha mempersedikit pergaulan dengan orang-orang yang lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.